تفضل بنا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروي عن عصام بن يوسف أنه قال: اجتمع مع أربعة من أصحاب أبي حنيفة، منهم زفر بن الهزيلي وأبو يوسف هزيلي زفر بن هزيلي وأبو يوسف الإمامان الشاهران وعافية بن يزيد يزيد، وكلهم أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا. وفي كتاب روضة العلماء الرندوسية في فضل صحابتي قال: قيل لأبي حنيفة: كيف إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي بكتاب الله. وقيل له: إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه، فقال: اتركوا قولي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: إذا كان قول الصحابة يخالفه، فقال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وقال ابن شهنة في نهاية النهايات هكذا: وإن كان ترك الإمام الحديث لضعف في طريق الحديث مفعول وإن كان ترك الإمام الحديث لضعف في طريقه فينظر إن كان له طريق غير الطريق الذي ضعفه به، فينبغي أن يعتبر فإن صح الحديث، أي الحديث الذي لم يأخذ به الإمام من غير طريقه عمل به، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به. فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. أي بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقال الشيخ أحمد السركتي رحمه الله تعالى: وروي diriwayatkan عن عصام ابن يوسف، dari عصام ابن يوسف أنه قال، beliau menyatakan: ijtama'a ma'a arba'atin min ashabi Abi Hanifah minhum, ya, ada empat murid Imam Abu Hanifah yang telah bersepakat. Di antara mereka adalah Zufar ibn Hudail. Ini Zufar ibn Hudail murid besar Imam Abu Hanifah, murid besar, dan beliau tidak setenar dengan Abu Yusuf atau Abul Hasan Asy-Syaibani. Namun beliau murid yang mewarisi kursi majelisnya Al-Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Tsabit. Ini Zufar namanya. Zufar ibn Hudail. Beliaulah murid yang mewarisi kursi, ya, Imam Abu Hanifah di majelis beliau. Wa Abu Yusuf wal Imam yang keduanya adalah Al-Imamani Asy-Syahiran wa Afiyah ibn Yazid. Ya, kulluhum ajma'u ala annahu la yahillu li ahadin, semuanya bersepakat bahwa tidak halal bagi siapapun ayyuftiya biqaulina, untuk berfatwa dengan pendapat kami, malam ya'lam min aina qulna. Ya, yang dia tidak tahu dari mana kami ucapkan. Yang dia enggak tahu dari mana kami ucapkan. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Al-Madkhal. Namun perlu diperhatikan ya ikhwah, apa yang diucapkan oleh Zufar, oleh Abu Yusuf, ya, oleh Afiyah ini tidak halal bagi siapapun ayyuftiyah. Berarti ini bukan buat orang awam. Ya, untuk kalangan mujtahid dari kalangan Hanafiyah. Kalau dari mujtahid dari kalangan Hanafiyah, maka betul mereka. Ya, tidak boleh asal berseloroh berfatwa dengan pendapat-pendapat kaedah-kaedah dari imam-imam madhab Abu Hanifah. Ini mujtahid madhab namanya, bukan mujtahid mutlak. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lihat di halaman 41. Ya. Wa fi kitabi Rawdatil Ulama Ar-Rundusiyyati, ya, dalam kitab ya Rawdatul Ulama Ar-Rundusiyyah, ya, disebutkan, walaupun ada tashih ya, yang benar adalah Zandasiti, ya, Zandasiti. Ya, namun sini sebutkan Rawdatul Ulama Ar-Rundusiyyah fi fadli sahabah, tentang keutamaan para sahabat. Qal, disebutkan di kitab tersebut, qila li Abi Hanifah, tadi ditanyakan kepada Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Tsabit, kaifa idza qulta qawlan wa kitabullahi yukhalifuh, bagaimana jika Anda berfatwa tentang suatu hal sementara Al-Qur'an menyelisihi Anda? Qala utruku qawli bi kitabillah, ya, tinggalkan pendapatku tadi, ya, dan berpeganglah dengan kitabullah. Nah, ini jelas. Enggak ada seorang pun yang mengatakan, "Hah, qauli ashah min kitabillah. Qauli, ya, apa lagi dibilang? Asdaq min kitabillah." Enggak mungkin. Ya. "Wa man ahsanu minallahi qila? Wa man asdaqu minallahi qila?" Eh, jelas itu. Ya. Khairul hadis kitabullah. Ya, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada jelas. Wakilalah hidakan khair Rasul S.A.W. yukhalifuh. Nah, bagaimana jika sebaik-baik Rasul yaitu Rasulullah S.A.W. menyelisihi pendapat Anda juga? Qala utruku qawli bi qawli Rasulillah. Sama beliau juga mengatakan, tinggalkan pendapatku dan berpeganglah dengan, ya, sabda Rasulullah S.A.W. Wakilalah hidakan qawli sahabah yukhalifuh, utruku qawli li qawli sahabah. Sama juga begitu, tinggalkan pendapatku dan berpeganglah dengan pendapat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Wa qala Ibnu Syihnah berkata di nihayatin nihayat. Ya. Ini syarah dari kitab Al-Hidayah. Ya, disebutkan hakada, demikian. Ya, ini disebutkan juga. Wa hakada ini. Wa in kana tarakal imamu al-haditsa li da'fin fi tariqihi fayunzar. Nah, fayunzaru, apabila ada seorang imam meninggalkan hadis dhaif, ya, meninggalkan sebuah hadis karena kelemahan dari salah satu jalan periwayatannya, maka harus diperhatikan sebagai berikut. Fayunzaru, ya, diperhatikan. Taib. In kana lahu, ya, tariqun. Ya, jika hadis tersebut memiliki satu jalan ghairu tariq allazi da'afahu bih, jika hadis ini memiliki jalan lain selainnya hadis yang dilemahkan tadi, bayan bagi ayu tabara. Ya. Maka ya, hadis yang jalan yang lewat jalan yang lain ini harus diperhatikan. Ini berarti hadis yang lemah tersebut memiliki syawahid, ya. Memiliki syawahid. Ya, fa in sahhal hadisu, jika hadisnya sahih, ai al hadis alladzi lam ya'khud bihi al imamu, hadis yang tidak diambil oleh imam yang lain, hadis yang sebagai syawahid tadi, ya, yang sebagai syawahid dari hadis yang lemah tadi, ya, min ghairi tariqihi, dari yang selain yang jalur yang diriwayatkan yang dilemahkan, amila bihi, ya, maka dia beramal dengan hadis tersebut, diamalkan. ya, maka memiliki syawahid hadisnya. Ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Kemudian min ghairi tariqihi amila bihi wa yakunu dzalika ya madzhabahu, dan itu menjadi madzhabnya. Ya. Madzhabnya. Taib. Waqad shaha anhu mana tadi? Wala yakhruju ya muqallidihi an kaunihi hanafiyan bil amal bih. Ya. Wala yakhruju an kaunihi hanifiyan bil amal bih. Ya. Waqad shaha anhu annahu qala idza shaha al hadis fa huwa madhhabi. Ya. Taib, dan dia tidak keluar dari statusnya dia sebagai muqallid madhab Imam Abu Hanifah. Ini karena lagi bahas madhab Hanafi. Karena beliau pernah mengatakan, jika telah sahih sebuah hadis, maka itulah madhabku. Nah, ini sering ya, ucapan Imam Syafi'i juga ini, sampai ucapan Syafi'i ini, idza shahal hadis fa huwa madhabi, ini sampai disyarah oleh banyak para ulama. Sampai As-Subki punya syarah tersendiri, idza shahal hadis fa huwa madhabi. Ini demikian, tidak bisa terlak gitu aja ya. Tabarakallahu fikum. Ayah, lanjut berikutnya gantian. Nah, siapa di sini yang belum baca dari kemarin? Nah, Hilmi, Hilmi. Maju sini, siapa si Fawas yang membaca? Hilmi dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarhu iqala al-mu'allif rahimallahu taala. ويظهروا من هنا تماما أن التقليد عند أصحاب الأئمة وأتباعهم الأولين غير التقليد المعروف اليوم، لأن الأولين إنما كانوا يتبعون ما صح من الدليل ويستعينون بحفظ الإمام وفهمه، غير حاصرين أنفسهم في فهمه ودليله. هذا شأن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأما مالك فقد روى الحافظ بن عبد البر عن الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه أنه قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيبه وأصيبه فانظروا في رأيي في ربي في رأيي فانظروا في رأيي فكل ما وافقه الكتاب الكتاب وكل ما وافق الكتاب فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه وروي عن مزين وعن عيسى بن قاسم عن مالك رضي الله عنه أنه قال ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وروى سحنون عن ابن وهب ini murid Imam Malik Ibn Wahb yang terkenal. عن ابن وهب عن مالك أنه قال له يا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت عنه وإياك أن تقلد الناس qala aku di maf'ul mutlaqnya qiladata su'in qiladata su'in nah taibarakallahu fikum ini disebutkan ya di situ di footnote isnaduhu asnadahu Ibnu Abdul Bar sampai di ya, sandarkan di situ disebutkan sanadnya oleh Ibnu Abdul Bar Imam apa pemuka mazhab Maliki. Nah. Kemudian wa yadhharu min huna tamaman, maka nampaklah di sini ya secara utuh secara sempurna anna taqlida inda ashabil a'immati, bahwa taklid menurut para ya, imam-imam wa atba'ihim dan pengikutnya al-awwalin yang dahulu ghairu taqlidi al-ma'ruf al-yawma, itu bukanlah taklid yang ma'ruf sekarang. Iya jelas. Karena saat itu orang awam yang kayak kita enggak ada. Kalau sekarang boleh kita bertaklid. Ya fas'alu hal dzikr in kuntum la ta'lamun. Bahkan ulama mengatakan mazhabul muqallid, mazhab muqallid adalah mazhabu imamihi. Mazhab imamnya. Ya, mazhab muqallid adalah mazhab imamnya. Si muqallid mau dikasih tahu dalil, ntar dia enggak tahu wajhul istidlal. Ya. Wajhul istidlalnya enggak tahu. Apalagi dari sisi riwayah, dari sisi diroyah aja dia enggak paham. Apalagi dari sisi riwayah. Ya, dari sisi riwayah dia enggak tahu nih dalilnya nasikh apa mansukh. Ya, sahih atau gimana enggak tahu dia. Taib barakallahu fikum. Li'anna al-awwalina innama kanu yattabi'una ma sahha min ad-dalil, karena yang ulama terdahulu mengikuti dalil-dalil yang sahih. Ya, dalil-dalil yang sahih. Mereka hanya mengikuti demikian. Ya, sahih jelas ya. Zaman dulu ya. Ya. Makanya para imam-imam itu mereka dilarang bertaklid. Mereka mustahid. Nah. Wa ma sahha min ad-dalil, jelas. Ya. Wa yasta'inuna bihibdil imami wa fahmi. Ya. Dan mereka yasta'inun. Ya. Bahwasanya mereka ini mengambil pertolongan, itu maksudnya menjadikan ya bihibdil imam wa fahmihi. Apa, dan mereka menjadikan perantara apa, menjadikan hafalan mereka dan pemahaman dan apa namanya pemahaman para imam ghaira hasirina anfusahum fi fahmihi wa dalilihi, tanpa membatasi bahwa mereka lah yang paling paham. Nah, hadza sya'nu Abi Hanifah rahimahullah taala. Ini keadaan Imam Abu Hanifah. Wa Imam Malik, ada pun Imam Malik. Ya, faqad rawa Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar. Maka Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar, lihat tuh di footnote di kitab beliau Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlih. Ya. Beliau mengatakan Anil Imam Malik an Anasin an Ibnu Malik Ibnu Anasin annahu qala, bahwa beliau berkata innama ana basyarun, saya cuma manusia biasa. Ukhti'u wa usibu. Bisa benar, bisa keliru. Ya. Fanzuru fi ra'yi. Ya, maka fanzuru fi nadara pakai huruf mutadi dengan huruf fi. Nadara yang itu pakai huruf fi berarti maknanya apa? Hah? Telitilah pendapatku itu. Teliti pendapatku itu. Ya, cross check pendapatku. Ya. Kemudian kita beliau lagi فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوهُ, maka setiap yang selaras dengan Quran dan Sunnah, ambil. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةَ فَتْرُكُوهُ, dan semua ya, pendapatku yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalin. Tinggalkan. Ya. Di waruya an ibn Muzainin an Isa an ibn al-Qasim, diriwayatkan dari Ibn Muzain, dari Isa, dari Ibn al-Qasim, an Malik, dari Imam Malik, annahu qala laisa kullama qala rajulun qawlan, tidaklah seorang yang tidaklah seorang berkata dengan sebuah ucapan, wa in kana lahu fadlun, walaupun dia memiliki keutamaan, yuttaba'u alaihi, langsung diikutin. Ya, langsung diikuti. Liqaulillahi ta'ala fabashshiril ibad. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sampaikanlah berita-berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan yang baik lalu mengikuti yang paling baiknya. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka lah orang-orang yang memiliki akal. Ya. Warwa Sahnun. Sahnunu. An Ibn Wahbin dari Ibn Wahab. Murid Imam Malik. Ya. An Malikin dari Imam Malik. Annahu qala lah. Bahwa beliau Imam Malik berkata kepada Ibn Wahbin. Ya Abdullah wa ya Abdullah. Ma alimtah. Ya. Apa yang engkau ketahui. Ini udah dibaca belum? Ya. Faqul bih. Ya, apa yang kau ketahui, yang kau ketahui dari al-haq, sampaikan, ucapkan dengan kebenaran itu. Wa madulla alaihi ma lam ta'lam. Ya. Dan dan apa-apa yang tidak engkau ketahui, yang tidak ditunjukkan pada engkau dari apa yang engkau tidak ketahui, faskut anhu, diam. Wa iyyaka an tuqali dan nas qiladat as-su'in. Ya. Dan janganlah engkau bertaklid kepada manusia dengan kalung keburukan, artinya dengan taklid yang buruk gitu. Ya, dengan taklid yang buruk, taklid buta, yang boleh taklid melek. Taklid buta enggak boleh. Ini banyak nih sekarang tuduhan taklid buta diarahkan kepada ashabul mazahib, ya. Orang-orang yang bermadzhab. Bertaklid pada imam madzhab, ya sadar diri kita ini bukan mustahid, ya sadar diri. Nah ini ada orang diarahkan taklid buta nggak boleh kepada imam, ditaklid buta pada ustad, udah ustadnya lokal pula lagi, aduh, udah ustadnya bukan mufti, bukan mustahid, nah ini kesian, ya nggak boleh demikian. Tayyib barakallahu fikum. Qala waja'a rajulun ila Malik, udah dibaca. Nah, padahal, pawas. Siapa lagi yang belum baca sejak kemarin? Johar, siapa lagi? Bibit kemarin baca. Oh, berarti kebahagiaan semua, tiap hari baca ya. Kemarin Ustaz Abdurrahman baca juga gak? Semuanya. Tapi dikit-dikit. Ayo lanjut. Bismillah. Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala. Qala. وجاء رجل إلى مالك فأسأله فقال له مالك فسأله فقال له مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل أرأيت فقال مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال لم يكن فتي الناس أن يقال لهم قلت هذا كانوا يكتفون بالرواية ويرضون بها وهذا تصريح بأن الأولين ما كانوا يأخذون بآراء الأئمة وإنما كانوا يأخذون برواياتهم عن الشارع فقط. ومن المشهور المنقول عن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلى صاحب هذا القبر ويسير إلى قبر النبي. كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلى صاحب إلا صاحب هذا القبر. Atau boleh juga antum baca illa sahiba. Nah, ini yang ahsan. Ya, sebagai mustasna. Lagi pula ini mustasnanya apa? Dia tam apa? Tam enggak? Tam. Mujab enggak? Mujab. Berarti wajib nasab. Ya, wajib nasab. Illa sahiba hadzal qabri. Nah, terus wa yusiru ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu كل كلام منه مقبول ومنه مردود إلى كلام صاحب هذا القبر. نعم. وروايات عنه في هذا المعنى كثيرة جدا. كثيرة جدا. جدا. نعم. ترس. وأما السافعي فهو أكثر الأئمة نهيا عن التقليد وحثا. Masih dia maktub kepada nahyan sebagai tamyiz. Terus. وحثا على الاجتهاد. ولنمثل ها هنا ببعض مقبول عنه. ببعض المنقول عنه. منقول عنه. Terus. فقد صرح الإمام الشافعي في الأم أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال. وقد روى الحافظ البيحكي بسنده إلى الرابعي ابن سليمان أنه قال سمعت الشافعي وقد سأله رجل عن مسألة فقال أي الشافعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا فقال له السائل يا أبا عبد الله أتأكل بهذا فارتعد الشافعي واصفر لونه وقال ويحك أي أرض تقلني أي أرض تقلني تقلني وأي سماء تذلني إذا رويت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أقل به نعم على الرأس وعين والعينين والعينيه نعم. Di mana tadi? Ja'ar rajulun ila Malik. Ada seorang datang kepada Imam Malik. Ya, datang kepada Imam Malik. Fasa'alahu. Ya, dia bertanya kepada Imam Malik. Dia bertanya kepada Imam Malik. Faqala lahu Malik. Imam Malik fasa'alahu. Setelah itu Imam Malik menjawab. Qala Rasulullah kada wa kada. Rasulullah SAW ya, bersabda begini, begitu. Ya. Faqala rajul, orang yang tanya tadi mengatakan, "Ara'aita?" Ya. Apakah engkau sependapat dengan hadis tadi? Ya. Qala Malik, faqala Malikun, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri." Ini dijawab oleh Imam Malik. Pakai ayat. Ya, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyalahi perintah Nabi. Ya, antusibahum fitnah. Maka berhati-hatilah mereka bisa ditimpa fitnah. Au yusibahum adabun alim, atau ditimpa adab yang pedih. Ya. Waqala, kemudian beliau mengatakan, lam yakun futiyan nasi ayu qala lahum qultu hada kanu yaktafuna birriwayah ya wa yardawna biha. Kata Imam Malik kemudian, ya, bukanlah berfatwa pada manusia dengan mengatakan pendapatku begini begitu. Dahulu para salaf mereka yaktafun, mencukupkan diri dengan riwayat dan ridho dengannya. Ya, karena para salaf dulu mengetahui fahmul hadis. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya, wa hadha tasrihun. Ya, dan ini adalah tasrih, ya, penjelasan yang gamblang bi annal awwalina ma kanu ya'khuduna bi ara'il a'immati. Bahwa mereka dahulu tidak mengambil pendapat-pendapat para imam. Ya jelas. Para salaf dulu. Mereka a'lamun nas. Ya. Bahkan imam-imam yang ada di bawah para salaf gitu. Apa? Ya enggak? Imam Syafi'i ya di bawah para tabi'in. Tabi'in lebih tinggi kedudukannya. Ya. Innama kanu ya'khuduna bi riwayatihim an syari faqat. Mereka ya hanya mengambil riwayat-riwayat mereka dari asy-syari' yang menurunkan syariat aja, yaitu dari Allah, dari Rasulnya. Nah, cuman harus dipahami ya, jangan sampai yang kayak begini ini menjadikan orang yang baca kitab ini langsung jadi mujtahid mutlak dadakan. La haula wala quwata illa billah. Harus, karena kita kembali pada Quran Sunnah ala fahmi salaf. ala fahmi salam. Taib. Wa minal masyhur al manqul an Malik an Malikin, yang masyhur, yang manqul, yang diriwayatkan dari Imam Malik. Ini terkenal sekali, annahu kana yaqul, beliau mengatakan ketika ada di Masjid Nabi, kullu ahadin yu'khadhu min kalami wa yuraddu alaihi. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalin. Ya, bisa ditolak perkataannya, illa sahiba hadzal qabri. Ya, kecuali penghuni kubur itu. Yusyiru ila qabri Nabi. Dan beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian ya, Syekh Ahmad Sukarti mengatakan, Imam Malik mengatakan lagi, wa yaqul, kullu kalamin minhu maqbulun wa minhu mardudun. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak, illa kalama sahibi hadzal qabri. Ya, kecuali ucapan si penghuni kubur ini. Ya. Bahkan ini pernah jadi syair ini, ucapan ini. Kullu kalamin minhu qabuli wa minhu mardudun siwa rasuli. Nah, itu. Nah, ada syair nih itu. Ya. Wa riwayatu anhu fi hadzal makna katsiratun jiddan. Dan riwayat dari Imam Malik secara makna ini banyak sekali. Wa amma Syafi'i fa huwa aktsarul a'immati nahyan an taqiri wa hassan an al-ijtihadi. Adapun Imam Syafi'i, beliau adalah ya, orang yang paling banyak di antara para imam yang paling banyak larangannya terkait taqrid dan paling sering ya menganjurkan untuk berijtihad kepada murid-murid beliau yang memang mustahid. Ya, itu ya. Kepada murid beliau Al-Muzanni. Ini muridnya Syafi'i siapa? Imam Ahmad tuh gitu tuh. Siapa muridnya Syafi'i di Irak? Imam Ahmad. Siapa murid Syafi'i di Mesir? Al-Muzanni. Rabi' bin Anas. Wah, ini imam-imam semua. Makanya Imam Syafi'i sering menganjurkan murid-muridnya untuk berijtihad. La tuqallidun. Antum merasa jadi muridnya Syafi'i gitu, paling sering menganjurkan berijtihad. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ya. Itu ya. Wal numatsil hahuna. Ini ya, banyak orang baca buku-buku kayak gini langsung, oh ini buat dia nih, buat gua nih, ah gitu kan. Aduh. Ya, kepedean. Ya. Wal numatsil hahuna. Kita berikan contoh di sini. Biba dil manquli anhu, dengan sebagian yang dikutip dari beliau. Ya. Taibarakallahu fikum. Waqad sarraha al-Imam Syafi'i fil Umm, Imam Syafi'i telah menjelaskan dengan ya, dengan gamblang di kitab beliau Al-Umm, annahu laisa ahadin duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakul illa bi istidlali. Bahwa tidak boleh siapapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali berkata dengan dalil. Kaifa al-awam? Awam gimana awam? Orang ami. Nah, dalil enggak tahu dia. Ya, maka dia mengikuti ustaznya. Ya, ini kan perkataan Syafi'i kepada murid-muridnya. Beliau yang paling sering menganjurkan murid-murid untuk berijtihad. Ya. Jangan dipaksakan orang awam berijtihad. Ya. Wa qad rawa al-Hafidz al-Baihaqi, Imam Hafidz. Nih lihat Baihaqi itu al-Hafidz ya, ikhwan. Imam. Bahkan di Siyar Alamin Nubala Adz-Dzahabi mengatakan semua ulama mazhab Syafi'i, mau Imam Nawawi, Rafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, siapapun itu, mereka semua berhutang budi sama Imam Syafi'i. Ya, bukan sama Imam Syafi'i. Semua imam mazhab Syafi'i semua berhutang budi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya jasa besar terhadap mereka. Ila Baihaqi, kecuali Baihaqi. Imam Syafi'i yang justru berhutang budi kepada Baihaqi. Karena Baihaqilah ya yang merumuskan dalil-dalil dari setiap mazhab Syafi'i. Di dua kitab besar beliau, Sunanul Kubra dan Ma'rifatus Sunan wal Asar. Di Sunanul Kubra, apa mazhab Syafi'i, apa kunut, disebutin dalil-dalilnya, dibantah orang yang membid'ahkan kunut. Disebutin juga dalil-dalil orang yang membid'ahkan kunut, kayak perkataan sahabat itu. Ya bunai, innahu muhdats, dibantah oleh Baihaqi. Dibantah itu dengan membawa perkataan banyak sahabat lagi. Mau yang mana antum, mazhab Imam Syafi'i yang mana? Semua ada dalilnya. Jangankan buku Sunanul Kubra, kita baru baca buku At-Tadhib aja, oh udah ada dalilnya. Itu baru baca At-Tadhib itu. Namanya tadhhib kecil, ringkas, ya. Apalagi Sunan Kubra. Baihaqi meringkas lagi di Ma'rifatus Sunan wal Asar. Ah, itu. Lihat dalil-dalilnya. Mau apa? Mau bismillah di sir? Mau apa? Semuanya ada. Semua permasalahan fikih Syafi'i ada di situ. Barakallahu fikum. Ya. Ah, ini perhatikan. Ya. Nah, ini Baihaqi sendiri ternyata mengikuti mazhab Syafi'i. Karena beliau tawadu. Ini Imam Syafi'i yang merumuskan kaidah-kaidah. Padahal dia kalau bikin mazhab sendiri, kata Imam Baihaqi, kata Imam Adz-Dzahabi, dia bisa bikin mazhab sendiri. Dia imam. Bahkan dia sampai katanya sampai derajat mustahid mutlak. Tapi dia tawadu, dia tetap mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, ada orang kemarin sore baru digelari ulsat LC, LC, Dr. MA. Gak boleh taklid. Yeah. Siapa dia dibandingkan Syaikh Al-Baihaqi? Ya, 1000 orang kayak dia, setengah Baihaqi aja gak nyampe. Ya. 1000 orang kayak dia. Gak akan nyampe setengah Baihaqi. Gak bakal bisa dia menghafal ratusan ribu hadis kayak Baihaqi. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Ini makanya ya, harus ada sikap yang benar ya. Jangan cuma baca kutipan-kutipan gini aja. Saya sengaja bacain buku ini. Ya, saya sengaja. Di satu sisi kita hendak membantah orang-orang yang betul-betul ekstrim dalam taklid. Ya, ini memang kalangan yang ya orang-orang tradisional lah ya. Ngalap berkah. Satu sisi kita juga ingin menyangga orang-orang yang gegayaan, anti taklid pada madhab. Nah, bisanadihi ila Rabi' ibn Sulaiman, ya, dengan sanatnya Al-Hafidh, ya, Baihaqi membawakan riwayat dengan sanatnya dari Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman murid Imam Syafi'i di Mesir. Ya, dahulu Rabi' ini orangnya lelet bahasa kita. Apa itu? Sulit pahamnya. Ya, sampai-sampai kata Imam Syafi'i, wahai Rabi', kalau bisa saya suapin kamu Rabi'. Ya, saya suapin kamu pakai ilmu, saya suapin pelan-pelan. Rabi' ini awalnya orang, cuman orang leletnya Rabi' jangan samain nama kita ya. Dia udah jago, nahu sorob, balagoh udah. Makanya Syafi'i ngomong ya ngerti dia. Baca kitab ya bisa lah. Ini Rabi' jangan antum bayangin kayak kita gitu, ajrumnya belum paham, bukan. Ini murid Syafi'i. Selelet-leletnya dia murid Syafi'i dulu zaman itu. Akhirnya dia sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh jadi imam. Ya, jadi murid besar Syafi'i di samping Muzani. Ya. Taib. Annahu qal, Rabi' bin Sulaiman mengatakan, Sami'tu, ya, Asy-Syafi'i, aku pernah mendengar Imam Syafi'i, waqad sa'alu rajulun an mas'alatin. Ada seseorang yang bertanya pada Imam Syafi'i tentang sebuah pertanyaan, tentang sebuah permasalahan. Faqala Asy-Syafi'i mengatakan, yurwa anin Nabi SAW, annahu qala kaza wa kaza. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, bahwa begini begitu. Faqala lahu as-sa'il, yang bertanya tadi mengatakan, ya Aba Abdillah taqulu bihadha, wa ya Aba Abdillah, itu Imam Syafi'i. Kamu juga berpendapat dengan kayak begitu? Ya. Yurwa itu sebenarnya penanyaannya juga enggak terlalu salah. Karena yurwa itu berarti isyarat dengan apa? Ala do'fihi. Ya. Sigo tamrid. Farta'ada Asy-Syafi'i wasfarra launuh. Maka al-imam Asy-Syafi'i irtada'ah. Apa namanya? Merasa kesel. Gitu. Merasa kesal Imam Syafi'i. Dan isfarra, menguning. Ya. Artinya memucat. Ya, ya, pucat Imam Syafi'i. Orang Arab kan putih, kemerah-merahan. Kalau pucat jadi rada kekuningan. Kalau kita bukan waspar, waswada. Kalau kita waswada, menghitam, karena kita udah hitam, gitu kan. Ya, waspar itu menguning artinya memucat. Waihak, kata Imam Syafi'i. Celaka ente. Ayo ardin tukil lu nih. Ya. Bumi mana yang akan menjadi tempat pijakanku? Wa yusama'in turdiluni. Langit mana yang akan menjadi naunganku? Yang menaungiku. Idza rawaitu mirli Rasulillah. Jika aku meriwayatkan dari Rasulullah SAW, walam akul bih, kemudian aku tidak berpendapat dengan riwayat tersebut, na'am ala ra'si wal ainain. Ya. Akhirnya kata, ya, benar, aku berpendapat dengan hadis tadi, ala ra'si atas kepala dan kedua mata, maksudnya, aku ikutin itu. Semua. Udah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian, waqala Rabi', itu ya, yang berikutnya. Rabi' bin Sulaiman. Lanjut baca gantian. Siapa lagi? Johar. Ya, fadhal Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qala ar-Rabi'u sami'tu asy-Syafi'i yaqulu ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu fama qultu min qawlin aw assaltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultuhu fal qawlu ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawli. Bentar dulu. Terus وروى البيهقي أيضا بسنده إلى الربيعي قال سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت ودعوا ما قلت. وقال الشافعي أيضا أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها أن يدعها لقول أحد. Tinggalkan. Dak ma yuribuka gitu. Terus. وصح عنه أيضا أنه قال لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح عنه أيضا أنه قال كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع إليها في حياتي وبعد مماتي. وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه قال كان أحسن أمر الشافعي عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به وترك قوله. وقال أيضا قال لنا الشافعي إذا صح عندكم الحديث فقولوا لي كي أذهب إليه. كي أذهب إليه. أذهب. Tadi anda baca apa? أذهب kan؟ أذهب. منصوب بكي. Terus. هذا ومن يريد المزيد من المنقول أي تحقيق ما نقلناه فعليه بكتاب أي من يريد مزيد أي أو تحقيق تحقيق ما تبقى مزيد أو تحقيق ما نقلناه فعليه بكتاب الأم ورسالة المزني ومناكب الشافعي للبيحقي وإعلام الموقعين عن رب العالمين والمدخل وكتاب الإنصاف ونحوها من كتب القوم وعلى الأقرب فليطالع المجلات الدينية كمجلة المنار نعم المنار. Jadi jelas sekali Ahmad Sukarti terpengaruh dengan Rosyid Ridho di sini. Ya, Rosyid Ridho muridnya Muhammad Abduh, majalah Al-Manar zaman dulu yang terkenal sekali. Ya, baik, barakallahu fiik. Waqala Rabi' berkata Ar-Rabi' sami'tu Syafi'i. Ya. Aku pernah mendengar Syafi'i yaqul ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu. Ya. Kata Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan tidaklah seorang melainkan terkadang dia itu. Tidaklah seorang melainkan dia ketinggalannya. Ya, ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatu Rasulullah. Sunnah tadhhab alaihi. Nah, itu maksudnya tidaklah seseorang, ya, melainkan terkadang dia ketinggalan sunnah. Sunnah meninggalkan dia. Tadhhabu sunnatu, ya, ini fa'il dari tadhhab adalah sunnah. Wa ta'zubu anhu. Atau jauh dari dia. Ya. Terkadang itu. Baik. Azaba ya'zubu, menjauh. Fama qultu aus assaltu min aslin fihi an Rasulullah SAW khilafuhu ma qultuhu fal qawlu ma qalahu ar-Rasulullah SAW fahuwa qawli. Ya, maka apapun yang aku ucapkan, famakultu, tidaklah apa yang aku ucapkan, au asaltu, atau yang aku jadikan pijakan, yang jadi landasanku, ya, wihi dari ucapanku tadi, an Rasulullah SAW khilafuhu, yang ternyata menyelisihi ucapan Rasulullah SAW, ya, makultu dari apa yang aku ucapkan tadi, falqaulu maqalahu Rasul. Maka pendapat yang benar ialah pendapatnya Rasul, wa huwa qawli, itulah pendapatku. Nah, ini wadih jelas ini. Ini jelaskan. Tadi ya, ya'zubu itu mungkin kosakata baru, azaba ya'zubu. Ya. Azaba ya'zubu. Menjauh. Warwa al-Baihaqi. Ini di manakibnya Syafi'i. Manakib Syafi'i itu ada Al-Baihaqi, ya. Ada Ar-Razi, ya. Ini yang Baihaqi, manakib Syafi'i ini Baihaqi. Ya. Bisanadihi dengan sanad ila Rabi' kepada Rabi' bin Sulaiman qala sami'tu Syafi'i yaqul idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah fal qawlu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u makultum. Ya, jika kalian mendapati di kitabku sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka berpendapatlah, maka ucapkanlah dengan sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkanlah apa yang aku katakan. Wa qala Syafi'i aidan ajma'an nasu 'ala annahu man istabanat lahu sunnatu Rasulullah SAW lam yakun lahu ayada ahli qauli ahadin. Ya. Manusia, ulama telah sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, maka dia tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Nah, ini wadih jelas. Ini beliau katakan di kitab Syafi'i Ar-Risalah. Wasaha anu aidan qal annahu la qawla illi ahadin ma'a sunnati Rasulillah SAW. Ya. Beliau juga menyatakan tidak ada ucapan yang bisa diterima setelah sunnah Rasulullah SAW. Wasahanhu aidan, dan telah sahih dari beliau juga annahu qala kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulillah SAW, setiap permasalahan yang ada permasalahan tersebut telah sahih, ya, hadisnya dari Rasulullah SAW, ya, inda ahli naql, yang menurut para ulama al-hadis, bihila bima qultu, ternyata menyelisih apa yang aku katakan, fa ana rajiun ilaiha fi hayati, maka aku rujuk dalam masa hidupku, wa ba'da mamati, dan setelah kematianku. Waruyani Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, annahu qala kana ahsanu amri Syafi'i, sebaik-baik apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i indi menurutku, annahu idza kana sami al-khabara lam yakun indah, ya, apabila beliau, ya, mendengar sebuah khabar bersabda hadis Rasulullah SAW, ya, lam yakun indah, yang beliau sebelumnya tidak berpendapat dengan itu, qala bihi, maka beliau mulai berpendapat dengan hadis Rasulullah SAW tadi, wa taraka qaulah, dan meninggalkan pendapatnya. Ya, ini setelah dipersaksikan oleh Imam Ahmad. Dipersaksikan oleh Imam Ahmad. Berarti mayoritas ucapan Imam Syafi'i sesuai sunnah enggak? Sesuai sunnah. Tapi Imam Ahmad mengatakan tuh, Imam Syafi'i dulu kalau dulu berpendapat yang terus kemudian mendapati hadis Rasulullah SAW yang menyisih pendapat beliau, beliau langsung meninggalkan hadis Rasul. Meninggalkan pendapat beliau. Langsung berpendapat dengan sunnah. Maka kaidah-kaidah fikih Syafi'i yang dibangun di Irak, ya, madzhab qaul qadim, dan di Mesir qaul jadid, itu semua selaras dengan sunnah. Imam Ahmad yang mempersaksikan. Imam Ahmad yang mempersaksikan itu. Ya. Dianggap orang qaul jadid, qaul qadim itu sebelum Imam Syafi'i ketemu hadis. Dianggap orang perkataan Imam Syafi'i itu banyak bertentangan dengan hadis. Dia enggak tahu Imam Syafi'i ahli hadis. Imam Syafi'i itu punya kitab hadis namanya Musnad Asy-Syafi'i. Ya. Dia punya di rumah. Masalah yang orang-orang lain juga enggak punya. Punyalah sebagaimana Musnad Imam Ahmad. Ya. Bahkan saya pernah ke salah satu toko buku teman saya, buku terjemahan, ada terjemahan Musnad Imam Syafi'i ternyata. Ada. Bibit bakul kitab tahu mungkin itu. Tahu enggak Bibit? Hah? Ada. Berapa harganya? Diskonnya berapa? Tanya Bibit. Setelah sholat asar daras sama Ustaz Abdurrahman. Baik. Kemudian mana lagi? Qala aidan qala lana Syafi'i idza sahha indakum al hadis faqulu li wa kai adhhaba ilaih. Ya. Apabila kalian ya mendapati hadis yang sahih maka ya yang menurut kalian faqulu li, ucapin kepada saya, kasih tahu saya supaya saya bisa bermadzhab dengan hadis itu. Ini masyaallah. Qala aidan wa hadha wa man yuridu al-mazida minal manqul, siapa yang menginginkan ya kutipan-kutipan tambahan, ai tahqiqa maqulna, yaitu tahqiq ya. Ya. Atau yang ingin tahqiq dari apa yang kita ucapkan ini, fa alaihi kitab, silakan dia baca kitab al-um, kitab risalah al-muzanni, manaqib syafi'i lil baihaqi, ilam al-muwaqqi'in dari Ibnu Qayyim an rabbil alamin, al-madkhal fi kitabil insaf wa nahwi hada min kutubil qaum, dan yang lainnya dari kitab-kitab para ulama. Wa alal aqrab, atau yang mau lebih dekat lagi, fali utali, silakan dia mutalaah majalat ad-diniyah ka majalatil manar, majalah-majalah agama seperti majalah al-manar. Ya. Ini. Tapi cukup dulu ya. Subhanakallah. Dikasih doa.